Mitra Bisnis, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah memutuskan besaran upah minimum sektoral provinsi tahun depan untuk 11 bidang usaha. Kenaikannya 5-17% dari UMP tahun depan yang sebesar Rp2,2 juta per bulan. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai besaran upah minimum sektoral tersebut? Lebih banyak menurut saya ya, yang sama sekali menurut saya itu adalah lebih banyak putusan-putusan politik untuk populis saja. Ya, pengusaha-pengusaha kalau memang terjadi begitu, paling sedikit mereka apa yang mereka lakukan, mereka akan kurangin daripada buruhnya kan. Jadi kalau tadinya dia pakai buruh 2, sekarang dia pakai 1 misalnya. Itu yang akan lebih banyak terjadi, sehingga lebih banyak akan mengurangin daripada tenaga kerja kita. Bukan menambah tenaga-tenaga kerja kita. Itu yang terjadi menurut saya besok ini. Nah, Asosiasi Pengusaha Retail juga menolak sektornya dimasukkan ke dalam upah minimum sektoral. Apa komentar Anda? Itu yang saya bilang, retail-retail itu besok lebih banyak dia itu akan mengurangi pemakaian buruh-buruhnya kalau supaya dia bisa kompetitif. Itu yang akan mereka lakukan sekarang ini kan. Yang saya bilang tadi kalau mesti pakai 3 pakai 2, yang pakai 2 pakai 1, gitu. Yang di tempat lain itu ya pakai alat-alat auto elektronik saja sehingga buruhnya bisa dikurangi banyak gitu sehingga mereka masih bisa berusaha gitu. Itu yang akan mereka lakukan oleh pengusaha-pengusaha itu. Tapi ini kan kasihan akhirnya buruhnya akan menambah lagi ke pengangguran di negara kita ini. Itu yang akan mereka lakukan menurut saya. Pemerintah boleh putus-putuskan dan coba sekarang cari pemerintah suruh minta kerjaannya sama pemerintah sekarang. Kalau dia mau naik-naikkan itu, dia mesti lihat dulu apa pemerintah sendiri membayang tak upah minimum itu yang betul-betul, ya kan? Pemerintah sendiri juga kita lihat, ya. Upah minimumnya pemerintah sendiri sekarang ni ya, golongan 1A, 1B, itu cuma upahnya juga enggak lebih daripada 1,2 juta cuma, ya kan? Upahnya yang golongan sarjana baru 2 juta. Kadang-kadang saya enggak mengerti dia paksakan kita sedangkan dia sendiri enggak kerjakan itu. Ya begini-gini ini yang saya enggak mengerti selama ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.